terjadi situ hilang kemudian jarang pada ujung imaya makan-makan bismillah ayyana mulai ya berit mungkin pada alhamdulillah ini menjelaskan jamil lagi ya saya belum ada. Ambil apa ambil kopi yang berjalan kali. Atau serumpun yang tak dilihat. Ambil bantal, omong sampai pukul dua. Malam yang berbulat antara mana yang berbulat aja. Dari pada tertipunya di balik kesehatan, tertipu di balik kalau mendaran buat urang-urang Eropa karena takut waktu itu sudah panjang, maka setiap satu detik mereka itu sudah bisa mengeluarkan 5 biji Mercedes. Mereka masih lagi mencari waktu yang lagi lebih supaya bisa 10 biji. Baik agak ini takut di dalam waktu inilah tempat usaha. Itu urusan dunia. Ada kita ini waktu semalaman jadi duit kada, jadi balas kada, jadi pahala, jauh kan ya. Sambil malam nampak itu, rame-rame aja. Kada usah lagi, jangan mengenal anak lagi, nyamanya pulang. Sudah dulu kan ya. Gimana kan baca Quran, dalam ayat yang lain, nyamanya waktu sibuk berkawanan aja. Wapas hatta pahabannya Asyaitul Imam Muhammad bin Abdullah Al-Ijarus Al-Jawiyun Nafa'allahu bihi hilali asrari ilmi mutarrabin. Ini kita kenal saja pada sampai sejari tersampai, yaitu kitabu asrari ilmi mutarrabin. Alhamdulillah di hadirnya sekarang kita ini dicitak. Jadi orang-orang yang sekolah di sebelumnya sudah ada di situ. Artinya satu tulisan yang mengumpulkan segala rahasia ulama-ulama yang dihampirkan kepada Allah. Alaman Muhammad Al-Ai Barus. Nah awal-awal orang yang membuka Allah itu Arim Al-Ai Barus. Hanya menemukan tadinya ada nama pikiran-pikiran disembunyikan dan sudah terus seperti itu dibuka. Fakala wa'an hadihil fawarukun lati kejihu bilbaan kutusuhu min abwamin nasmin min bishayin lakwan kakasarai ilmu wa sya'ni arbaan ta'ala wa kerana ila minukal mikwan sara'in min awwalin fahadih mihanan rufitan man walaysat adullu ala sarahi arbaan. Ujar sini di dalam kitab itu bahwasanya segala macam yang menyalahi adat yang mirip dengan karamat timbul daripada golongan yang mereka itu tidak mempunyai akhlak orang saleh, malahan ingin mengaku-ngaku itu dan ini, dan kata-katanya banyak yang menentang lawan orang-orang yang saleh sebenarnya. Mengapa itu terjadi dinamakan musibah dan bala besar, dan tidak menyatakan bahwa orang yang punya itu adalah soleh. Di antara para khawariq laha usulun yarjuna ilaiha, karena bahwasanya segala karamat fardhu sadaqah itu pasti ada kembalinya kepada Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Tidak boleh tidak. Nah, karena Quran habis di situ mustanadnya, pegangannya karamat man asli, lalu ya'arifuha al-kubra'u wa ahlu fahmi. Yang tahu orang itu wali, karamatnya bujur, orang yang bujur-bujur alim. Fatarakan katun hadir hawaik dan suratun masyarakat. Yang kebanyakannya, namanya adat itu adalah syaitan. Syaitan itu masuk kepada diri seseorang, nantinya seseorang itu yang berkeramat pada syaitannya. kerasukan mengajar ya tenaga dalam limbahnya angkis keluar dari situ biasa ini jadi musibah agama di zaman kita ini kenapa kalau dibaca lagi sudah di rumah tangga kita yang musibah agama banyak aja apalagi di luar yang lain ketahui di kota-kota besar atau jadi baca tulang lagi sambil disediakan ilmu-ilmu sedikit yang benar ada hadis Qur'annya ada ilmu hadis biasanya menjaga diri dan anak buah apabila nyemal sambil didoakan hataratan katun hadir sawaritu yang sebabkan dasyatim kemahum ma'jum yang alwi bahara nah sebagaimana yang disebut orang-orang yang sahabat menangis hantu yaitu dukun nah dukun dukun wataratan asal panahun yuwayun syaitin yastahullun maha masyaitin di asya utasani bisyaitin utasani ta'atuhun karena mereka itu selalu menjadikan pemimpinnya sesat, menjadikan pemimpin dan menghadirkan jin dan setan supaya datang jin dan setan mereka itu mencari sesuatu yang supaya setan itu datang dan datang dalam ini seperti menjadi itu. Disiasakan kan menyebar seperti lagi apion itu apa apion itu yang pulang dulu itu mah minyak-minyak itu nah tak boleh kagak apa itu namanya kalau ini kan merkobak atau macam kalau dulu itu lain namanya nah itu nah kalau itu dibuat berpreten jin lawan setan tak kenal dan jin itu setan yang tahanginya tak disuruhnya apa kenapa-kenapa asalnya mati guru hijau ya disuruhnya sebuah guru hijau di garing parut parut dan pelakit lada kasaset lapis kasaset disuruhnya jin kami menggali itu namanya kiriman daripada iblis dan setan yang disebut orang kita ini sebahagiannya ada menurut begini yaitu namanya awalnya si pulang apa pulang sehir salah itu sehir orang maya orang maya naik aja utang kata ada orang tanah sakit kawan guru ijen lalu ada bahkan orang daya nah ini gambar guru ijennya ini gambarnya emas gawiakan sampai mati jadi sekeliling rumah orang kan hebat aja kan antara itu ini kan ada nyaman banget melihat guru itu hidup sehat nyaman kan ada mencarinya sehingga itu kalau bisa mati kan memang kalau mati tak dari yang terus-terus jadi obat kalau terus duit supaya habis duit kita sama-sama ada juga macam itu yang mulai dasar sampai pada yang kita 100 juta orang sudah sakit kenapa jadi peras kurang kemana menekan otak itu kemana menekan otak orang sudah sakit sakit betul-betul masih hidup dijadikan manfaat untuk diri dan golongan akibat berjahil dengan agama kata pengiruhi kesyaiti ini bilmu bagaimana maka syaitan tadi sudah dibalikan dengan makanan minuman untuk sudah dibalik tak usah kau jari ayo ya tangi ke guling ini karena menyerahkan guling yang benar cucuk anaknya mau minta juga supaya ini satu kalimat semalaman yang ini lalu bahkan antaranya tinggal satu kesulitan pas dan dia kerja kerja tanya kerja kerja tanya ini kan bilang masa kata itu terjadi di sini tanya bilang dia kerja kerja pulang orang sampai terakhirnya mengintainya dia kembali kerja kerja beberapa kali isengannya Tuhan punya jualan sifat besar menurut diri menteri Tuhan punya jualan apa yang masih jahit apalagi wajib ini mengarang rukun itu menyerah orang bersahabat setan itu benar-benar orang-orang pejabat-pejabat kan maju apa mayanya Nelapin jahat ini dia belum balik Mbak pendingin lihat laki yang belum menjagung Kenapa ada makannya banyak Musim ini harus pakai dengan menjadi Selang musimnya selang Jadi kan memang ada jahatan Di dukung ini jadinya sekarang menangkapnya dihidupkan padahal di hatinya kalau di hatinya itu selesai bukan malah itu karena orang ini kesalahan dalam kiranya terhadap Allah pada jalan nah lalu apa gerakan di hari ini yang terjadi Allah berataan padahal ada yang dibawa anaknya yaitu selesai Nah, garetek setan dianggap garetek Rahman itu apa-apa tertibunya. Apalagi dia bimbingan yang ingin diubah muka ini, dia patut datang menghidmat keluarga. Dan membuatlah tempat spesial untuk menerima tamu yang kebanyakan tawar-tawar. Padahal tidak kita pengen aja ada begitu. Anak aja masih aja lagi narkoba. Walilah umumnya. Umumnya nama ya terus banyak alat terus dari kita nama punya kalau sudah alam nama kalau sudah alam nama walhasil ini untuk mata kita supaya baik supaya jangan terlalu hambar bicara lagi Wakaratan satu menyebabkan itu mustanggatan tidak sari sirinya kadang-kadang pulang nyari adat itu terganggangnya kepada yang mempunyai ilmu sirinya ilmu sirinya itu ilmu menghidupkan husyabun bisihat yaitu ilmu yang mirip dengan sihat Ya ta'ana hu akwamin yakin lahum Yang memakai akan ilmu itu oleh golongan yang banyak yang tidak beragama sama sekali Ya ju'in al-kisahun Nah ini sama Kalau isinya yang dahulu tadi orang yang tahana ujar kita dukun sama modal utamanya untuk kasat isi satu yaitu jangan banyak mengisi perut dengan air dan beras makanan lain-lain siapa tahan berlapar pasti kasat tapi kasatnya karena bukan kasatnya istiqomah matinya ini sayang banget kalau tambahnya dimakan tambahnya minum rusak kasatnya karena anak di antenanya rusak jadi kan nangkap lagi boleh lihat di TV ini dijaganya itu Rasulullah hanya kata-kata itu Rasulullah itu tak boleh ada anak waktu dimakan banyak-banyak ya makannya sedikit-sedikit ini makan banyak ini barangnya sedikit dia makan sedikit ini barangnya banyak pakaian tak akan ada aja ini ada yang bagus-bagus pakaian tak ada yang ini kagak spesial ini pakaian wali ini yang wali nanya-nanya makanan ini makanan yang aneh itu kepalanya Tuh kalau di negeri di situ, di negara di situ, ini sebenarnya bukan ada ya di sini. Coba seorang ulama besar berpakaian, pakaian ulama tua, dan pasti sebenarnya keluar dari jidah dari tanah, dari dinding rumah, keluar sulit keluar. Sebagai kabar lawannya mengembali matangnya hanya api yang tadi masuk yang sulit, masuk yang sulit. Nampaknya ada rumahnya, macam apa masyarakat umum melihat kewalian itu hanya kan habis duit ini. Kita semua berdoa kepada Allah. Sebab kita menuntut ini sudah luar biasa semalam siang yang berharap. Kita doa, kita berbanyak sekarang mudah-mudahan kita semua dengan tapi pun kepada orang klasik jalan dan lain-lainnya di zaman ini. Kita semoga Allah Taala memberikan kita semua kekuatan itu yang benar, benar esen yang benar. Negara kami dari segala musibah dan bala. Ya jujur, ayah ya jujur, asyik memang. Mereka saling melaporkan akan perut mereka dan mereka menjalankan sesuatu yang hukumnya harus yakinnya bukan membuatkan bandara tapi membuatkan murid pulang anda macam dia menjalankan yang ada penata kesempatan artinya pada bakat jalan sekira orang tidak menganggap keadaan nah, wali yang hanya timbul yang harus-harus kan bintah itu ada macam-macam ada bintah harus yaitu berumah bagus pemakan nyaman-nyaman nyaman-nyaman itu bintah tapi harus menggunakan rahmat setiap barang harus tapi larinya asalnya itu baik jadinya semua ini orang jahil ini tapi gimana hantuknya itu di sebelumnya juga harus kelahan-kelahan. Adalah ni kalau makan daging, rupanya roti. Rupanya dia makan daging ini, makan dagingnya. Rupanya dia makan ini sebab tulang biasa adalah. Cucuk orang cecam kan tulang dia yang isaknya. Nah, kalau dia pinjaman makan apa? Kalau makan daging ini, ya kan boleh kalau makan dagingnya atau yang lainnya. Duit mana? Yang makan tulang. Jangan itu bagian anak ini coba uang saya yang tempatnya yang di dunia sih uang kulit seumpama daging apa jalur kira-kira mengenai daging yang mau dibuat dia terakhir ya berparuh itu yang pengarahnya buat sulada nah tak ada makan sulada gimana saya memang sudah yang itu udah makan ini dia pernah melihat lagi dan ke rumah sedang waktu rumah sedang kemana-mana mereka bakal siap saya ya Allah ya ini berapa-apa anak melihat ke rumah sedang ada apa halanya yang di rumah sedang ada ya orang itu melihat Allah Ta'ala dengan iman itu nah itu musyahadah maknawi yang ini yang penting. Lalu saya hasil dahulu mengenai khasin maka hasil bagi dalam bagainya khasah isi yang lagi nampak usah terhari terlalu pakaian sehari dari siapa yang selama makan hari dan pada bah yang baik bahannya menggunakan itu ya tempe lah dibanyangi ya melalui bawang sedikit di buya entah tak kami pikir jangan karena banyak perawat banyak makan yang masih tapi dah hari kan cukup dan dia sudah pas dia biar dia orang makan yang urusan yang baik saya umuran karena bagi sukan sendiri dengan apa tapi tak ada mana puasa tak sering dengan babin dan sahurnya bukannya karena sering tak lepas itu sih kalau tidak usah mengalami jaya jadi usah makanan yang biasa minum dan ada susu nantinya sih kalau ada serangga penyakit mah kebanyakan mah masalah langsung jelas sebab sulit itu baru apa isi jelas walaupun sedikit susu sedikit gabung sedikit asal ada tiap jam di sini selain dari bandara yang gurih gitu. sak sulim jenar dengan hisi gerah di hadapan aku kena tinjun yusulim nah palak macam-macam aja ya setan mahal ulang kalian pada kata dia ini orang pada alim juga nyawa inilah nyawa inilah ini gak kasihan orang tak aneh dibuli aku sukan banget lalu di masyarakat umum masyarakat sekarang bahwa orang itu ngarannya hailat biar bahasa kita kan ngarannya apa? Melencetor nah watas lipun dihadar hailat dan yang kedua diupah Tuhan orang yang itu kan ya menguasai alam ini serta mungkin untuk orangnya sepenjak wanang menahani makan minum teh, nak aja sudah aman di tuh hebat, nak apa sakit kan? Kelaparan, kalau nak tangan, Allah. Fitnatan dua, semua itu fitnah dan ujian dari Allah kepada hamba-hamba yang di bawahnya. Siapa yang pada lulus ujian hamba? Ibu kala Allah Taala yang dihak kepada dalam masyarakat Allah menguji hambanya serta hambanya yang menghambanya dirinya saat ini menguji cara apa cara apa jika Allah umatku waktu apa si kamar menangkap mengkala pada tempah ya Allah umatku apa ya Allah ya Allah si ya si jadikan kumuran kesalahan kumnya dicancangnya kan cancangnya kan dicancangnya kan pintar apa kalau udah ini kan ujian Allah Taala. Bang ini aja yang diharapkan kan setahun bulan sekali bercuci. Karena orang masuk ke lainnya orang lain masih sebulan sekali aja ya Allah. Sekali ini seminggu tiga bulan menyamai lagi saban hari. Saban hari. Ada orang kan bercuci ini kami ini mengirimnya bangkat tuan ini. Bapak nama sudah lama, bahaya aja atau wah ini kalau ikan bapak mau yang merelikan pahala ini kalau lainnya mati ini aja marasi ulun jangan dielangi karena apabila dielangi ulun taganggu taganggu merawat diri ulun dua karena lincuhut orang kesakitan lincuhut ke muka-muka murid ke muka-muka ini ada yang dibentuk penyangnya anang jadinya doakan aja mudah-mudahan selamat panjang umur itu aja doakan mudah-mudahan selamat panjang umur kalau merupai orang lagi belum mendoakan kali terima Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Kita bangga meminta ampun, meminta maaf dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita doakan mudah-mudahan ulun semua bangga selamat panjang dan umur. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Qur'an wa nabiyyin min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimat hak kepada orang mukmin wa nu'adzu insyaallah ta'ala min al-aminin Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.